إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخوتي في الله أعاذني الله وإياكم. Masih kita dalam pembacaan tafsir surat At-Takwir yang tergolong surat-surat Makkiyah. Dan kita sampai pada ayat yang ke-14. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-15 dan seterusnya. Fayaqulu al-imam al-mufassir Sa'di rahimahallahu ta'ala qala Allahu azza wa jal fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريح والمريخ والزحل وعطارد Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan Al-Khunnas. Barakallahu fikum. Di sini kembali pada surat ini juga kita dapati sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surat-surat sebelumnya yang mayoritasnya atau hampir semuanya surat Makkiyah, di situ Allah bersumpah. Dan ini juga merupakan ciri dari surat-surat Makkiyah. Di antara ciri keistimewaan dari surat-surat Makkiyah yaitu banyak terdapat sumpah-sumpah dari Allah Jalla wa'ala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Untuk menjelaskan tentang keagungan dan kedudukan Al-Quran. Menjelaskan tentang keagungan dan kedudukan Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu kitabullah, kitab yang mulia, datang dari sisi Allah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, dan seterusnya. Qala fala uqsimu bil khunnas, aqsama ta'ala bil khunnas. Apa itu khunnas? Wahiyal kawakib. Khunnas itu adalah al-kawakib, bintang-bintang. Allati takhnusu, yang dia takhnus. Makna takhnus ay tata'akhir an sayril kawakibil mu'tad. Dia na'am terlambat peredarannya dari bintang-bintang yang biasa ya beredar dengan na'am biasanya sesuai dengan na'am kebiasaannya, ila jihatil masyriq, menuju ke arah timur, menuju ke arah timur. Wahyan nujumus sab'ah as-sayyarah, dan bintang-bintang ini adalah bintang-bintang dikenal dengan an-nujum as-sab'atus sayyarah, tujuh bintang yang senantiasa beredar, berputar. Di sana ada tujuh bintang, atau disebutkan bintang-bintang yang sayyarah, ada juga bintang-bintang yang sabitah, yang tetap, muncul tetap, tapi ada juga yang berputar. Orang-orang Arab jahiliyah menyebut bintang-bintang itu dengan kawakib. Mereka menyebutkan dengan kawakib, jamak dari kaukab, semua bintang. Sementara ada bintang-bintang yang dinamakan dengan an-nujum, itu bintang-bintang yang tetap. Sama saja, nujum dengan kawakib semakna. Al-muhim di sini disebutkan tujuh bintang yang beredar, berputar. Disebutkan di sini asy-syamsu wal qamar, matahari, bulan, waz-zahra, wal-mushtari. Zahra ini kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan atau penjelasan, yang dimaksud dengan zahra di sini adalah planet yang dinamakan dengan Venus. Tentunya penamaan-penamaan Venus, kemudian Jupiter, ya, Saturnus, itu penamaan dari orang-orang Yunani kufar, karena memang mereka memiliki keyakinan-keyakinan terhadap bintang-bintang itu, bahkan sebagai ilah mereka, sebagai tuhan-tuhan mereka. Bintang Venus ini ada keyakinannya nanti begini, ya, Saturnus, ya, Pluto, dan seterusnya. Ya, paham sampai di sini? Nah, dalam bahasa Arab dinamakan dengan zahra. Wal mushtari, adapun mushtari ini Jupiter. Ini termasuk sesembahan yang agung dimiliki oleh mereka kaum Yunani dahulu, kuno. Wa zahal, zahal adalah sebagian menyebutkan Saturnus, ada yang menyatakan Pluto. Wa Atarid atau Al-Murikh, sebelumnya Al-Murikh, ini adalah Mars. Ini juga salah satu bintang yang dianggap oleh orang-orang kufar Yunani sebagai bintang peperangan, sebagai ya bintang yang dewa mereka, sebagai dewa untuk berperang, ya, dewa perang. Nah, al-muhim, itu keyakinan mereka dan penamaan Mars dari mereka. Iya. Namun sekedar takrib al-faham, mendekatkan faham kita bahwasanya dimaksud dengan Murikh itu Mars, wa Atarid itu Merkurius. Al-muhim ini tujuh bintang yang disebut dengan as-sab'atu as-sayyarah. Fa hadhihi as-sab'ah laha sayran. Tujuh bintang ini memiliki dua enam peredaran, waktu beredar. Sayrun ila jihatil maghrib ma'abaki al-kawakibi wal-aflak, yaitu peredaran perjalanan ke arah barat dengan bintang-bintang dan falak yang lainnya, dan sebaliknya bintang ini juga sair mu'akis sebaliknya, min jihati al-masyriq. Naam, yani ke arah masyriq. Takhtassu bihi hadhi sab'a duna ghairiha, yani tujuh bintang ini berbeda dengan yang lainnya, dia memiliki dua waktu perjalanan atau peredaran, ke barat dan juga ke timur. Dari sini kita mengetahui bahwasanya para ulama juga mereka mempelajari yang seperti ini, artinya mereka faham dan mengerti ilmu yang seperti ini, juga mereka mengetahuinya. Bukan maknanya mereka takhasus memfokuskan diri dalam mempelajari yang seperti ini, tapi memang mereka juga memberikan kesempatan untuk mempelajari, melihat, mengetahui yang seperti ini sebatas kebutuhan saja. Untuk mengetahui tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah dan mengetahui bahwasanya semua itu di bawah pengaturan Allah, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah perintah Allah jalla fi'ula ketika dia beredar, berjalan, ya, menuju ke arah timur, ke arah barat, semuanya di bawah pengaturan Allah dengan perintah Allah jalla wa'ala. Maka Allah bersumpah dengan ini. Qala فأقسم الله بها في حال خنوسها, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tujuh bintang ini dalam keadaan khunusiha ay ta'akhuriha, dalam keadaan dia terlambat di dalam beredar, wa fi hali jiryaniha, dan dalam kondisi dia berjalan, berputar perjalanannya, dalam peredarannya, wa fi hali kunusiha, dan juga pada kondisi kunus ay istitariha bin nahar, ketika kondisi bintang-bintang itu tertutup dengan cahaya siang. Jadi Allah bersumpah dengan ini, ketika dia terlambat muncul, ya, ataukah ketika dia beredar dengan dua arah tadi, dua perjalanan, ya, peredaran tadi, ataukah dengan dalam kondisi tertutup dengan cahaya siang. Wa yuhtamalu annal murada biha jami'un nujum al-kawa'ik wal al-kawakibu as-sayyaratu wa ghairuha. Namun ada juga makna tafsiran yang lain dari makna al-khunnas di sini, yaitu semua bintang, tidak hanya dikhususkan kepada tujuh bintang yang beredar berputar dengan dua arah tadi, namun meliputi semua bintang. Ada dua tafsiran dan kedua-duanya bisa benar. Al-muhim, yang terpenting kita tahu bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar, makhluknya yang menakjubkan, iya, bintang-bintang, matahari, bulan, Allah bersumpah dengannya, dengan makhluk-makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang menakjubkan, makhluk Allah yang sangat nampak sebagai tanda alamat adanya penciptanya dan pengaturannya, adanya yang mengatur dan menciptakan makhluk-makhluk ini. Sehingga Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang nampak jelas dilihat oleh seluruh hamba makhluk, manusia melihat, oh iya, bintang di sini, indahnya bintang, dia bergerak, berpindah lagi. Bagi orang yang senantiasa memantau, dia akan tahu, oh iya, bintang ini di sini. Nah, hakada. Qala wallayli idza as'as ay adbara wa qila aqbala, dan malam ketika as'as, yaitu ketika pergi, hilang, ya, gelapnya malam ketika pergi. Atau ada pendapat yang lain menyatakan aqbala. Kata as'as ini ada memiliki dua makna. Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa lafaz yang memiliki dua makna, ya, dalam Al-Quran ada beberapa lafaz yang memiliki dua makna. As-as ini bisa bermakna adbar atau makna yang sebaliknya, akbal, ketika malam itu tiba. Dan dua-duanya tidak bertentangan, artinya ini semuanya menunjukkan tentang maha kuasanya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah itu naam sang pencipta, sang pengatur, pemilik alam semesta ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Wasubh idza tanaffas, dan waktu subuh ketika tanaffas ay banat, ketika naam subuh itu muncul, ya, cahaya subuh itu mulai muncul, nampak. Alaimu as-subh, yaitu tanda-tanda waktu subuh, ya, ketika muncul waktu subuh dengan adanya cahaya putih yang muncul, itu tanda-tanda munculnya waktu subuh. Wansyaqqan nur syai'an fa syai'an, dan naam terpancar cahaya, ini cahaya matahari, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta yastakmil wa tatlu'u asyamsu, hingga sempurna pancaran-pancaran sinar tadi sedikit demi sedikit. Ya, kalau kita lihat pagi itu sedikit cahayanya, sedikit sampai tatlu'u asyams, terbitlah matahari. Ini makna wasubh idza tanaffas, nampak mulai terpancar cahaya sedikit demi sedikit sampai terbitnya matahari secara jelas. Wa hadhihi ayatun idham, ini adalah tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang agung, yang menunjukkan tentang maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah jalla wa ala. Aqsamallahu biha ala uluwi sanadil Qur'an wa jalalatihi wa hifzihi min kulli syaitanir rajim. Allah sengaja bersumpah dengannya, dengan ini semuanya, dengan al-lail, dengan as-subuh, dengan al-kawakib. Allah bersumpah dengan ini semuanya, dengan makhluk-makhluk Allah yang besar, yang nampak, yang menakjubkan. Allah bersumpah dengannya untuk apa? Untuk ulu, menjelaskan tentang uluwi sanadil Qur'an, tingginya sanad dari Al-Qur'an, yaitu silsilah yang menyambungkan Al-Qur'an itu sampai kepada Allah. Allah ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu kitabullah, dan Allah akan menjelaskan bagaimana rantai, ya, turunnya Al-Qur'an dari Allah sampai ke manusia ini. Bagaimana rantainya, silsilahnya, ya, dari Allah sampai ke hamba-hambanya. Ini namanya sanad. Itu namanya sanad, silsilah, rantai dari sebuah berita atau sesuatu hal yang datang. Itu namanya sanad. Allah ingin menjelaskan tentang sanad Al-Quran ini. Bagaimana sanad yang mulia, Al-Quran ini mulia, dan sanadnya bagaimana ini? Kepada siapa Allah berikan ini? Taib. Qala wa jalalatihi, dan Allah ingin menjelaskan dengan sumpah ini, Allah ingin menjelaskan, menyampaikan kepada hamba-hambanya tentang kemuliaan Al-Quran dan penjagaan Allah terhadap Al-Quran dari syaitan yang terkutuk. Artinya Allah menjaga Al-Quran ini, mulai dari turun, ya, dari langit turun Al-Quran ini sampai ke Nabi, terus dijaga dari syaitan yang terkutuk. Faqala, maka Allah menyatakan, innahu laqawlu rasulin karim, sungguhnya dia itu adalah ucapan rasul yang mulia. Wa huwa Jibril alaihi salam, yang dimaksud dengan rasul karim di sini adalah Jibril alaihi salam. Nazala bihi minallah, yang mana Jibril turun dengannya dari sisi Allah. Di sini dikatakan qaul rasul, ucapan rasul, maksudnya ucapan sang muballigh, sang penyampai yang menyampaikan Al-Qur'an. Bukan maknanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Jibril, bukan. Tapi ucapan di sini Al-Qur'an itu adalah ucapan yang disampaikan, dilanjutkan oleh Jibril dari Allah jalla wa ala. Al-Qur'an kalamullah, tapi yang menyampaikannya, qaul di sini adalah qaul muballigh. Qaul muballigh yang menyampaikan, melanjutkan. Paham sampai di sini? Sehingga ini makna lafaz ayat innahu laqaulu rasulin karim wa huwa jibril alaihi salam nazala bihi minallahi ta'ala kama qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar tanzil, sesuatu yang diturunkan dari Rabb semesta alam, kata Allah. Allah menegaskan benar-benar itu adalah tanzil, la tanzilun. Lam di sini lam takkid, penegas bahwasanya Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang diturunkan, kitab yang diturunkan dari siapa? Dari Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nazala bi ruhul amin, yang turun dengannya, yang membawa turun Al-Quran itu dari sisi Allah kepada manusia, yaitu ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yang amanah, yaitu Jibril alaihis salam. Ala qalbika, diturunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan diturunkan ke dalam hatimu, karena memang Jibril menurunkan Al-Quran langsung membaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipahamkan kepada Nabi, langsung masuk ke dalam dada Nabi. Dan kita ketahui bahwasanya Allah jalla wa ala menurunkan Al-Quran syai'an fa syai'an, yaitu mufarraqa, munajjama, ayat ba'da ayat, satu ayat setelah itu satu ayat, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan enam hal-hal tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Untuk apa? Allah katakan linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila, agar kami ingin mengokohkan Al-Quran itu di dalam sanubarimu, di dalam kalbumu. Benar-benar Al-Quran ketika datang kepadamu langsung kokoh kuat. Nah ini sehingga disebutkan di sini diturunkan langsung kepada kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga langsung masuk ke dalam hati Nabi dan Nabi benar-benar memahaminya. Untuk apa? Litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, agar engkau wahai Muhammad menjadi al-munzir, seorang pemberi peringatan kepada manusia. Qala wa wasafahu Allahu bil karim likarami akhlaqihi wa kathrati khisalihi alhamidah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu innahu laqaulu rasulin karim, Allah menyifati Jibril dengan apa? Dengan karim, dengan karim. Rasul, seorang rasul, utusan yang mulia. Allah sifati Jibril dengan karim. Perhatikan, Allah ingin menyebutkan sanad Al-Qur'an ini. Ini Allah turunkan Al-Qur'an melalui siapa? Melalui Jibril, malaikatnya. Lalu Allah menjelaskan sifat ya pembawa Al-Qur'an ini. Sifat pembawa Al-Qur'an, yaitu Jibril alaihi salam, bahwasanya beliau ini adalah seorang yang karim. Kenapa? Karena likarami akhlaqihi, karena mulianya akhlak Jibril alaihi salam, dan banyaknya perangai-perangai yang terpuji, perangai akhlak kepribadian yang terpuji yang ada pada Jibril alaihi salam. Fa innahu afdalul malaikah wa a'dhamuhum rutbatan inda rabbih, karena sungguh Jibril adalah malaikat yang paling afdal dan paling tinggi agung kedudukannya di sisi Rabbnya, di sisi Allah jalla wa ala. Ini yang pertama, sifat Jibril yaitu karim. Pada ayat yang disebutkan oleh al-muallif al-imam as-sa'di, Allah menyebutkan innahu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Pada ayat ini juga Allah menyifati Jibril dengan Ar-Ruh Al-Amin, ruh yang amanah, terpercaya. Iya, ini sifat-sifat yang mulia yang ada pada Jibril. Dzi quwwatin ala ma amarahullahu bihi. Masih Allah menyebutkan sifat dari malaikat Jibril pembawa Al-Qur'an, yaitu dzi quwwat, pemilik kekuatan yang luar biasa. Seorang yang kuat mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min quwwatihi, dan di antara bentuk kekuatan Jibril alaihi salam, annahu qallaba diyara qaumi Lutin bihim fa ahlakahum. Di antara kekuatannya disebutkan oleh Al-Imam Sa'di, yaitu beliau Jibril bisa membalikan negeri kaum Lut. Yang membalikan Jibril, yang mengangkat kampung atau ya, negeri kaumnya Lut, yang melakukan amalan yang jijik, amalan yang rendah, amalan yang kotor, amalan Lutiyah. Ya, kita yakini bahwasanya amalan ini amalan yang kotor, yang menjijikan, amalan yang akan mendatangkan laknat, adab, dan murka Allah Jalla wa'ala. Maka Jibril mengangkat negeri mereka, diyar, negeri-negeri mereka. Berarti bukan satu, banyak kampung-kampung mereka. Negeri Lut dengan sekian kampung. Diangkat semuanya oleh Jibril. Ya, sampai tinggi, kemudian dibalik. Nah, fa'ahlakahum. Yang melakukan siapa? Jibril alaihissalam atas perintah Allah Jalla wa'ala. Dan ini menunjukkan tentang betapa kuatnya malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Allah menyifati dengan apa? Dzi quwwah, pemilik kekuatan. Kuat di dalam mengemban perintah Allah dan kuat di dalam mewujudkan perintah Allah. Inda dzil arsy, ay Jibril muqarrabun indallah lahu manzilatun rafi'ah wa khassisatun minallahi ikhtassahu biha. Makna inda dzil arsy ini juga masih penjelasan penyebutan sifat kriteria dari malaikat Jibril pembawa Al-Qur'an dari sisi Allah Jalla wa Ala, yaitu beliau adalah inda dzil arsy makin. Ya, yaitu Jibril seorang malaikat yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat dengan Allah dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus di sisi Allah, sehingga Allah mengkhususkan dengannya. Allah mengkhususkan Jibril dengan kekhususan tadi. Di antaranya membawa wahyu dan menurunkan Al-Qur'an. Jibril yang membawa wahyu kepada para nabi, para rasul, dan Jibril pula yang menurunkan Al-Qur'anil Karim kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau amanah. Ini adalah sebuah kekhususan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Makin ay lahu makanah wa manzilah fauqa manazilil malaikati kullihim. Makna dari makin inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy, yaitu Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala. Makin, makin artinya lahu makanah wa manzilah, beliau memiliki posisi, memiliki kedudukan yang tinggi di atas kedudukan para malaikat semuanya. Jibril yang tertinggi kedudukannya. Nah, ini malaikat yang paling tinggi, yang paling mulia, ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma, ay Jibril muta'un fil mala'il a'la. Jibril adalah malaikat yang senantiasa ditaati oleh penduduk langit. Malaikat dan penduduk-penduduk langit semuanya taat kepada Jibril. Ladaihi minal malaika al-muqarrabin junudun. Dan Jibril memiliki tentara-tentara dari para malaikat yang dekat dengan Allah. Ya, malaikat itu makhluk yang terdekat dengan Allah. Nah, Jibril ini Di antara Jibril adalah malaikat yang mulia, yang dekat dengan Allah, yang memiliki kekhususan ya dengan Allah Jalla wa'ala, yang dia diberi barakallahu fikum hak oleh Allah untuk memerintah, sehingga dia ditaati dan memiliki pasukan ya, tentara-tentara. Ya mungkin seperti di dunia seorang penguasa misalnya, dia punya tangan kanannya ya, orang kepercayaan, semua perintah-perintah melalui dia, dia yang memerintah, dia punya anak buah, apapun yang dia perintahkan dijalankan, apa yang dia komandokan harus dilakukan segera, dilarang dan seterusnya. Nah, seperti ini ada orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan. Nah, maka Jibril alaihissalam adalah malaikat kepercayaan Allah yang terdekat dengan Allah, yang memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala, sehingga dia pun ditaati oleh malaikat yang lain. Muta' thamma amin nafidun fihim amrahu, yang mana malaikat yang lain yang menjadi bawahan dan tentara-tentara Jibril itu senantiasa mewujudkan, merealisasikan perintah-perintah Jibril. Muta'un ra'yahu, dan ditaati ide-idenya. Artinya ketika ide disempatkan Jibril, mesti ditaati, dijalankan. Amin aidu amanah wa qiyamin bima umira bih la yazidu wa la yanqus wa la yata'adda ma hudda lahu. Di sini juga Allah menyifati Jibril dengan amin. Selain dia itu adalah nam indadil arsy makin muta, seorang ditaati ya, karena memang termasuk malaikat yang terpercaya. Kemudian amin, yang memang amanah, zu amanah wa qiyamin, yang senantiasa tegak dengan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan oleh Jibril, dan tidak ditambah ataukah dikurangi perintah Allah tersebut. Perintah demikian sudah dilaksanakan demikian. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Wa la yata'adda ma hudda lahu, dan juga tidak melampaui, melebihi batas yang sudah ditetapkan. Sudah batasannya begini, ya sudah. Nah, diperintahkan untuk dihancurkan suatu negeri, sudah sampai sekian, itu cukup. Batasannya ini, jangan lebih lagi. Sudah. Jibril melaksanakan sesuai dengan perintah. Itu seorang yang amanah. Qala wa hakadha kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an indallahi ta'ala. Wa hadha kulluhu, dan ini semuanya kriteria sifat-sifat yang mulia yang ada pada malaikat Jibril sebagai pembawa Al-Qur'an, menunjukkan tentang kemuliaan Al-Qur'an di sisi Allah Ta'ala. Fa innahu ba'atha bihi hadzal malak al-karim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Al-Qur'an melalui malaikat yang mulia ini. Al-mausufu bitilka sifatil kamilah, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Wal 'adatu annal muluka la tursilul karim alaiha illa fi ahamil muhimmat wa ashrafir rasail. Dan suatu yang lumrah, suatu yang biasa bagi para muluk, bagi para raja, penguasa, raja, para pemimpin, mereka tidaklah mengutus seorang yang karim, seorang yang mulia, seorang yang memiliki posisi, yang memiliki jabatan, seorang yang memiliki kepribadian yang baik. Para raja tidaklah mengutus dia kecuali pada perkara-perkara yang terpenting saja. Iya. Nah, presiden punya pembantu menteri. Mana mungkin menteri disuruh ambil sampah atau bawa suatu ya hadiah, ini bawa hadiah ke sana. Enggak pantas menteri disuruh kirim hadiah. Itu bawahan. Nah, tapi menteri disuruh untuk ya mengumpulkan para pejabat-pejabat untuk diberikan arahan, bimbingan, ya ada instruksi dan seterusnya, ada ketetapan, ya seperti itu. Perkara-perkara urusan besar, urusan penting, nah, seperti itu. Maka ketika malaikat Jibril itu malaikat yang karim, terpercaya, memiliki posisi yang tinggi dan dekat di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin Allah mengutusnya dengan perkara yang rendah, yang kecil, perkara yang kurang penting. Lah, bahkan ini adalah permasalahan suatu amanah besar, perkara yang besar, urusan besar yang Allah utus dengannya, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Wa asyrafi ar-rasail, dan risalah yang paling mulia. Qala rahimahullah, wa lamma dhakara fadlar rasulil malaki alladhi jaa bil Qur'an, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan, kelebihan dan keutamaan rasul dari kalangan malaikat, yaitu siapa? Jibril. Alladhi jaa bil Qur'an, yang membawa Al-Qur'an. Ini Allah menyebutkan yang membawa Al-Qur'an ini Jibril. Sifat-sifatnya ini loh, sifatnya. Nih, sifat-sifat yang mulia. Nih. Nah, berarti seorang yang mulia tidaklah akan membawa kecuali perkara yang mulia pula. Tidak akan mengemban tugas yang rendah, tapi akan mengemban tugas yang mulia, tugas yang sama, sangat penting, yaitu Al-Qur'anul Karim. Setelah Allah menjelaskan Jibril sebagai pembawa Al-Qur'an dari Allah di atas langit, dari sisinya, zakara fadlar rasulil bashari, setelah itu Allah menyebutkan keutamaan, kelebihan rasul, utusan Allah dari manusia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerima Al-Qur'an dan menyampaikan kepada manusia. Nah, ini silsilahnya nih. Dari Allah, Jibril, rasul, manusia. Qala alladhi nazala alaihi Al-Qur'an, yang mana rasul dari kalangan manusia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, nazala alaih, diturunkan kepadanya Al-Quran. Kalau Jibril, nazala bihi, yang turun dengan membawa Quran kepada Nabi. Ini turunkan kepada Nabi SAW. Nazala alaihi Al-Quran. Wada ilaihin nas, dan beliau mengajak manusia kepadanya. Mengajak kepada Al-Quran, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk berpegang dengan Al-Quran, untuk merujuk kepada Al-Quran, untuk na'am mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Da'wah ilal Quran. Itu tugas Nabi, ya, untuk menjelaskan Al-Quran, mengajak manusia berpegang dengan Al-Quran. Faqala, kemudian Allah menyatakan, wa ma sahibukum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian ini, Allah menyebutkan dengan sahibukum, yakni konteksnya kepada siapa? Kepada mereka, orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, yang mendustakan Al-Qur'an, yang menyatakan in hadza illa qaulul bashar, tidak lain ini adalah ucapan manusia, yang menyatakan ini adalah syair, ini adalah sihir, dan seterusnya dari kedustaan-kedustaan mereka, mendustakan Al-Qur'an. Maka Allah menyatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian ini. Kenapa sahabat? Karena memang dekat dengan mereka. Bahkan termasuk kerabat-kerabat mereka. Ya, termasuk kerabat mereka, termasuk orang-orang yang dikenal, yang tinggal di tengah-tengah mereka, kecil, tumbuh, kembang di tengah-tengah mereka. Nabi Quraisy tinggal di kota Makkah, sampai besar dikenal, sifat-sifatnya tahu sudah. Sehingga Allah menyatakan sahibukum, ya, teman kalian itu yang kalian paham, kalian kenal dia, kalian ya senantiasa berinteraksi dengannya, sudah tahu kalian. Dia itu bukanlah seorang majnun, bukan seorang yang gila. Kama yaquluhu a'da'uhu al-mukadzibuna bi risalatihi al-mutaqawwiluna 'alaihi min al-aqwal allati yuriduna ayyudfi'u biha ma ja'a bihi ma sya'u وقدروا عليه بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة. Sebagaimana yang dinyatakan, dituduhkan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh Nabi dari kalangan al-mukadzibun birisalati, para pendusta risalah yang dibawa oleh Nabi, para pendusta dakwatul Islam, pendusta dakwatul tauhid. Naam, yang mana mereka menyatakan, menuduh Nabi dengan al-junun, menyatakan beliau sebagai majnun. Fakada, yang mana mereka menyatakan inna tariku alihatina li syairin majnun. Ketika datang kepada mereka, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang kafir, kufar Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka, diajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, karena mereka faham tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yastakbirun, sombong, enggan, menolak, mendustakan. Wa yaqulun, sembari mereka menyatakan, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini, ya berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kita akan tinggalkan mereka ini karena hanya seorang tukang syair yang gila ini? Kata mereka, mereka menuduh Nabi sebagai penyair yang gila. Ya, alhamdulillah kita enggak dituduh dengan gila ya. Ya, sabar kita. Ya, kalau dikatakan eksklusif, kalau dikatakan ya orang yang ekstrim, ya orang yang ya, mau menang sendiri, benar sendiri, mau masuk surga sendiri, ya terserah, itu kan tuduhan, belum sampai dikatakan gila kan, ya belum. Nah, Nabi sudah dikatakan gila, ya, dan seterusnya dengan tuduhan-tuduhan yang sangat ya keji. Maka sabar, baru dibilang eksklusif ya sudah takut, ih mana dibilang eksklusif ya. Bagus kan eksklusifan, termasuk kelas tinggi itu eksklusif. Iya, alhamdulillah. Ya, eksklusif di atas sunnah, di atas tauhid, bagus. Murni kan, kelas tinggi itu. Nah, sabar. Qala al-mutaqawwilun, yang mereka itu mengada-ngadakan sebuah ucapan atau ucapan-ucapan yang dusta. Tadi ucapan-ucapan yang dusta tadi, majnun, ya tukang sihir, sahir, kadzab, pendusta. Mereka menuduh Nabi demikian, sudah mengatakan sahirun kadzab, syairun majnun, penyair yang gila, ya tukang sihir yang pendusta. Bayangkan itu. Ucapan-ucapan yang mereka ada-adakan, tidak ada dasarnya, tidak ada bukti ya dan faktanya. Itu semuanya adalah kadzib wal iftira. Allati yuriduna ayyutfi'u biha ma ja'a bihi ma sya'u wa qadiru 'alaih, yang mana tujuan mereka dengan itu semuanya, tuduhan-tuduhan itu, mereka ingin memadamkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, ingin memadamkan cahaya Allah, kebenaran Islam, kebenaran tauhid, kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketika Nabi baca kepada mereka, mereka terheran-heran dengan indahnya susunan kata atau lafaz-lafaz, kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan sastra yang sangat tinggi, yang sangat indah, karena mereka orang-orang Arab yang fusaha, yang fasih, yang faham tentang syair dan bentuk-bentuk syair, syair-syair itu mereka faham. Sehingga ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ini luar biasa, kalah ya, syair-syair itu kalah dengan Al-Quran, dengan indahnya susunan bahasa dan sastra yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Terheran-heran mereka. dan mereka tidak sanggup untuk melakukan, membuat semisal Al-Quran. Allah tantang mereka. Di dalam ayat Al-Quran Allah tantang, datangkan semisal Al-Quran. Tidak mampu mereka. Sehingga mereka lakukan apa? Melabelkan gelar-gelar palsu, gelar-gelar dusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa Al-Quran ini. Ya, itu cara lama. Sampai sekarang dilakukan ini cara lama. Ya, nah, cara lama. Barakallahu fikum. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan Al-Quran Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya'u, semaksimal kemampuan mereka dan sekehendak mereka, semaksimal kehendak mereka dan kemampuan mereka, mereka ingin lakukan. Jika mereka mampu, apa saja, cara apapun mereka lakukan, bagaimana Al-Quran itu ya tidak diterima oleh masyarakat Arab Quraisy, mereka jauh dari Al-Quran, mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Nah, kalau mendengar bahaya ini, bisa masuk Islam. Beberapa sahabat masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Umar ibn Khattab, Jubair ibn Mut'im, dan beberapa sahabat ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, takjub dan masuk iman ke dalam sanubarinya. Sehingga mereka melarang ini, jangan dengar itu syair, ya, itu syair-syair dari seorang yang gila itu, jangan. Nah, demikian. Bal huwa akmalun nasi aqlan, bahkan dia Nabi sallallahu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi aqlan, justru sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan majnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah ya teman kalian itu majnun, teman kalian itu bukan seorang yang gila. Bal, akan tapi dia itu akmalun nasi aqlan, manusia yang paling berakal, yang paling banyak idenya, ya, pendapat-pendapat yang bagus, ide-ide yang cemerlang itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang paling jujur ucapannya, lahjahnya, ucapan Nabi, perkataan Nabi, itu Nabi. Sehingga tuduhan kalian tuduhan yang palsu, tuduhan dusta. Hakada, Allah membantah mereka dengan menyatakan wa ma sahibukum bimajnun. Qala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin aw bil ufuqil bayyin alladhi huwa a'la ma yulawwihu lil basar. Makna ayat ini, laqad ra'ahu, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di atas ufuk dengan jelas. Di atas ufuk, ya, yang dengan jelas. Alladhi huwa a'la ma yulawwihu lil basar. Ufuk itu adalah sesuatu yang tinggi yang na'am yulawwihu lil basar, yang memberikan tanda atau isyarat kepada mata untuk melihatnya. Ya. Barakallahu fikum. Sesuatu yang berjalan di atas kemudian kita melihatnya, tiba-tiba ada cahaya atau tanda kemudian dilihat. Oh iya, itu jelas. Qala wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ay wa ma huwa 'ala ma auha Allahu ilaihi bimuttahamin yazidu fihi aw yung aw yazidu fihi aw yunqisu yunqisu aw yaktumu ba'dahu. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad alal ghaibi bidhanin, wai maknanya wa ma huwa ala ma auhahu Allah, dan tidaklah dia Muhammad terhadap apa yang Allah wahyukan kepadanya bimuttahamin, tidaklah dia seorang yang tertuduh. Nabi bukanlah seorang yang tertuduh. Tertuduh dengan apa? Tertuduh dengan melakukan pemalsuan, melakukan perubahan, dengan menambah-nambah atau mengurangi. Aw yaktumu ba'dahu, atau menyembunyikan sesuatu. Tidak. Nabi itu seorang yang jujur, amanah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alal ghaibi bidhanin, bukan seorang yang tertuduh. bal huwa aminun wa bal huwa ami wa huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahli al-ard. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pembawa amanah ahli sama dari atas langit, penduduk langit dan penduduk bumi. Seorang pembawa amanah yang terpercaya dari penduduk langit dan bumi. Alladzi ballagha risalati rabbih al-balaghal mubin, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, amanat dari Allah jalla wa ala itu wahyu, amanat Rabb-nya dengan balagul mubin, dengan penyampaian yang lengkap dan gamblang. Nabi telah menyampaikan secara lengkap dan secara gamblang, jelas. Falam yashuhu bi syai'in minhu, falam yashuhu bi syai'in minhu, afalam yashuhu bi syai'in minhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil dengan sesuatu dari Al-Quran tersebut. Artinya Nabi tidak bakhil dengannya, Nabi tidak menyembunyikannya, tidak menambah dan mengurangi Al-Quran, tidak ada. Karena Nabi amanah, seorang yang jujur, terpercaya, tidak melakukan penambahan, pengurangan atau kitman, menyembunyikan sebagian Al-Quran, tidak. Dan juga Nabi itu seorang yang tidak bakhil dengan Al-Quran, tidak bakhil. An ghaniyin wala faqirin, tidak bakhil kepada yang kaya ataukah yang miskin. Wala rais wala mar'usin, baik kepada pemimpin seorang tokoh ataukah rakyat jelata, rakyat biasa. Wala zakarin wala unsa, tidak kepada yang laki-laki ataukah yang perempuan. Ketika mereka bertanya tentang Al-Quran kepada Nabi, Nabi jelaskan. Ya, besar, kecil, laki, perempuan, pejabat atau biasa, rakyat biasa, kaya, miskin, semuanya. Wala hadari, wala badawi, baik orang kota maupun orang pedalaman. Ketika Arabi datang bertanya kepada Nabi, Nabi jelaskan. Ya, Arabi. Nah, semuanya. Nabi tidak bakhil dengan apa? Dengan Al-Quran. Walidzalika ba'athahu Allahu fi ummatin ummiyah jahilatin juhala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang ummi, yang bodoh, yang pada puncak kebodohan, yang sangat bodoh sekali. Jahilatun juhala, yakni al-ahlul jahiliyah, sampai dikatakan al-jahiliyah karena memang pada puncak kebodohan. Mereka berada pada puncak kebodohan. Bagaimana membunuh anak-anaknya, dikubur hidup-hidup, ya? Bagaimana ya istri-istri mereka itu dijadikan sebagai warisan, ibu mereka juga demikian. Sangat bodoh sekali. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'u rabbaniyin wa ahbaran mutafarrisin. Maka Nabi SAW tidaklah meninggal dunia, tidaklah wafat hingga mereka siapa? Ahlul jahiliyah, ya, mereka ini menjadi ulama rabbaniyin, yaitu para sahabat. Para sahabat sebelumnya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan yang parah. Iya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi. Nabi tidaklah wafat meninggalkan dunia ini kecuali mereka ini telah menjadi ulama rabbaniyin, ulama-ulama pembimbing umat, rujukan umat, ulama terpercaya. Wa ahbaran mutafarrisin, dan menjadi cendikiawan-cendikiawan yang cermat dan teliti mereka, para sahabat. Iya. Ahbar wa ulama ilaihim al-ghayatu fil ulum, yang pada mereka sampai pada puncak ilmu. Ilmu itu sampai pada puncak. Mereka ini ya mendapatkan ilmu dari Nabi sampai pada puncaknya. Ilmu dalam bidang tafsir, ilmu dalam bidang ibadah, ilmu dalam bidang ahkam al-irth, ya, hukum-hukum waris, ya, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang paling berilmu, paling puncak dan tinggi keilmuannya. Iya. Artinya ini sebagai bukti bahwasanya Nabi sudah menjelaskan secara gamblang. Nabi tidak menjemujikan sesuatu. Nabi tidak melakukan perubahan sesuatu. Semuanya itu dijelaskan. Yang datang dari Allah, Nabi jelaskan semuanya. Nabi rinci, Nabi jabarkan qaulan wa fi'lan, dengan ucapan, dengan ya, amalan, perbuatan, sehingga benar-benar jelas semuanya. Oleh karena itu Nabi sampai menyatakan, taraktukum ala mahjatin baydha, aku tinggalkan kepada kalian ya putih, aku tinggalkan kalian di atas putih yang cemerlang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Ini sebagai kinayah, sebagai gambaran bahwasanya Nabi sudah menjelaskan semuanya secara detail, rinci, jelas, gamblang. Tidak ada syubhat lagi. Semuanya telah jelas. Sehingga di sini beliau Al-Imam As-Sa'di menjelaskan tentang hal ini, beliau menyatakan falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin wa ahbaran mutafarrisin ilaihimul ghayatu fil ulum wa ilaihil muntaha fi istikhrajid daqa'iq wal fuhum. Dan pada mereka pula sampai pada puncak istikhrajid daqa'iq, mengeluarkan perkara-perkara yang na'am pelik, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang na'am rinci di dalam agama ini, dikembalikan kepada mereka para sahabat. Kalau kita tidak mengerti sesuatu yang na'am samar dalam masalah hukum, amalan, ibadah atau apa saja, dikembalikan kepada para sahabat, maka akan didapati jawabannya. Wahumul asatizah, mereka lah para ustad-ustad, ya, para ustad yang membimbing, mengarahkan. Wa ghairuhum qisaruhu ayyakuna min talamidihim, dan selain mereka cukuplah baginya sebagai murid-murid mereka para sahabat. Artinya selain para sahabat, cukuplah sebagai muridnya. Kita pun juga sebagai murid mereka, karena kita belajar kepada mereka, kita merujuk kepada mereka, kita mengambil ilmu mereka, kita mengambil penjelasan, ya, tafsiran, bimbingan para sahabat, sehingga kita pun juga mencari murid mereka, menjadi murid mereka. Oleh karena itu beliau menyatakan kisaruh ekafi hasbuh, cukup baginya sebagai murid mereka, itu sudah bagus. Muridnya para sahabat, orang-orang yang Nabi diutus kepada mereka ketika mereka masih hidup. Nabi utus kepada mereka, ya, di Al-Arab. Qala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikril rasulainil karimaini alladaini wasala ila an-nasi ala aydihima. Wa athna Allahu alaihima bima athna dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Pada ayat ini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, tatkala Allah jalla wa ala menyebutkan tentang kemuliaan kitabnya ini, kemuliaan Al-Quranil Karim dan kelebihan Al-Quranil Karim, dengan apa? Dengan menyebutkan dua rasulnya yang mulia, yaitu dengan menyebutkan kriteria dua rasul Allah dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Iya, Allah menyebutkan kriteria sifat-sifat mulia pada rasulnya, yaitu Jibril alaihissalam, dan Allah pun menyebutkan kriteria sifat-sifat yang mulia yang ada pada rasulnya dari manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah ingin menyebutkan tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu mulia. Allah turunkan kepada hamba-hamba yang mulia. Barakallahu fikum. Alladaini, yang dengan keduanya ini, wasala ilan nas, Al-Qur'an itu bisa sampai kepada manusia melalui tangan atau wasilah kedua rasul yang mulia ini. Wa asnallahu alaihima bima asna, dan Allah memuji keduanya dengan puji-pujian yang luar biasa. Dan tidak hanya di dalam surat ini saja. Di dalam banyak surat, banyak ayat, Allah memuji Nabi, Allah memuji Jibril, memuji kedua Rasul ini dengan puji-pujian yang luar biasa. Ya, menyebutkan sifat-sifat dua Rasul ini dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Kemudian setelah itu, dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin. Maka di sini Allah ingin membersihkan, menghilangkan dari dua na'am, membersihkan dan menghilangkan dari Al-Quran segala kekurangan, segala kotoran, bahaya yang akan merusak Al-Quran. Yaqdahu fi sidqihi, yang akan merusak kebenaran, kejujuran dari Al-Quran. Tadi Allah sudah sebutkan tentang kemuliaan Al-Quran, ya, kebenaran Al-Quran dan kemuliaannya dengan menyebutkan kriteria dan sifat yang mulia pada dua Rasulnya. Pada ayat yang ini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, Allah ingin membersihkannya dari kotoran-kotoran, afat, ya, dan juga dari na'am, kedustaan-kedustaan, kekurangan-kekurangan yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Kedustaan, ya, kekurangan, aib yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Dan Al-Quran ini bukan ucapan setan yang terkutuk. Ay fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi. Yang mana syaitan ini, syaitan yang terkutuk, ini berada pada puncak kejauhan dari Allah dan dari kedekatannya. Artinya sangat-sangat jauh dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin ini ucapan syaitan yang pada posisi sangat terjauh dari Allah, jauh dari rahmatnya. Terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Qala fa aina tadhhabun? Ai kaifa yakhthuru hadza bibalikum? Bagaimana bisa terlintas di dalam benak kalian yang seperti ini? Bahwasanya Al-Qur'an ini ucapan setan, sihir dan seterusnya. Bagaimana bisa terbetik, terlintas di dalam benak kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aina azabat ankum adhanukum? Dan di mana hilangnya, bagaimana mungkin hilang pikiran kalian? Azabat ay ghabat ankum adhanukum, bagaimana telah hilang dan pergi, ya, di mana akal kalian, pikiran kalian itu hilang dan pergi, di mana? Kok bisa kalian berpikir yang seperti ini? Kok bisa kalian menyatakan Al-Quran ini adalah sihir atau ucapan setan? Gimana kalian? Di mana akal kalian? Demikian Allah mencerca mereka. Hatta ja'altumul haqqal ladzi huwa fi a'la darajatis sidqi bi manzilatil kadzib, hingga kalian kok bisa memposisikan kebenaran itu yang berada pada derajat tertinggi dalam kejujuran dan kebenaran, kalian posisikan pada posisi dusta bi manzilatil kadzib. Alladzi huwa anzala ma yakunu wa arzala wa asfalal batil, yang mana kedustaan itu merupakan kedudukan yang terendah, posisi terendah, hina, dan kebatilan yang sangat-sangat rendah. Kok bisa kalian memposisikan ucapan syaitan yang batil, yang rendah, yang hina sebagai ucapan Allah, sebagai Al-Quran yang tinggi kedudukannya, mulia? Aina tadhhabun antum? Kemana kalian pergi? Mana akal kalian? Gimana cara berpikir kalian ini? Demikian Allah membantah mereka. Ya, konteksnya pertanyaan aina tadhhabun. Itu maknanya. Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq? Tidakkah ini, ya, tidak lain pemutarbalikan fakta, ya, pemutarbalikan keadaan hakikat yang sebenarnya? Al-jawab apa? Na'am, iya, tidak lain ini, ya. Mereka memutarbalikan fakta. Dalam keadaan mereka tahu, mereka akui tentang kebenaran Al-Quran. Di dalam hati mereka, mereka akui itu. Namun karena kesombongan, hawa nafsu, dan bisikan-bisikan syaitan, akhirnya mereka menolak Al-Quran dan menisbatkannya dengan penisbatan yang jelek, menisbatkan kepada ucapan-ucapan jelek, ucapan syaitan, dan yang lainnya. Qala ta'ala in huwa illa zikrun lil alami, tidak lain Al-Quran itu adalah zikir untuk alam semesta. Ayyatadzakkaruna bihi rabbahum, yang mana al-alamin, seluruh alam, baik alamu al-ins, alamul jin, alamul hayawan, alamun nabatat, semua alam. Karena nama alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, termasuk manusia, hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, ya, dan seterusnya, itu adalah alam. Yang mana semua alam ini yatadzakkaruna bihi rabbahum, mereka akan mengingat Allah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, mereka akan ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan padanya, pada Al-Qur'an terdapat sifat-sifat yang sempurna. Wa ma yunazzahu anhu minan naqaisi warradaili wal amsal, dan juga naam ada padanya, pada Al-Qur'an, tanzih, pembersihan dan penyucian Allah dari kekurangan-kekurangan, kerendahan-kerendahan, dan permisalan-permisalan yang buruk, permisalan-permisalan yang rendah dan dusta. Karena orang-orang kafir juga demikian, memberikan permisalan-permisalan kepada Allah, ya, mempermisalkan Allah dengan permisalan yang rendah. Fahakada, maka inilah kandungan Al-Quran. Jadi Allah ingin menyebutkan kandungan Al-Quran itu adalah zikrun lil alamin, zikir, ya, bagi hamba-hambanya beriman yang ingin mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mereka membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu disebutkan sifat-sifat yang sempurna dari sifat-sifat Allah, dan juga dalam Al-Quran itu, ya, disebutkan tentang penyucian Allah dari kekurangan, aib, kerendahan, dan segala sesuatu yang merusak kesempurnaan Allah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa yatadzakkaruna bihi al-awamir wan nawahi wa hukmaha, dan juga mereka al-alamin, mereka juga akan mengingat perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukumnya dengan Al-Quran. Wa yatadzakkaruna bihi al-ahkam al-qadariyah wa syar'iyyah wal jazaiyah, dan juga akan mereka akan mengingat hukum-hukum qadariyah, hukum syar'iyyah, dan hukum-hukum balasan jazaiyah. Kalau melakukan ini akan dibalas dengan ini. Semuanya telah termaktub di dalam Al-Quran, tersirat di dalam kandungan-kandungan ayat Al-Quranil Karim. Wabil jumlah, maka disimpulkan, yatadzakkaruna bihi, bahwasanya Al-Quran itu dengannya mereka al-alam bisa mengingat Allah terkait dengan kemaslahatan di dua negeri. Wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain, dengan Al-Quran mereka bisa mengingat terkait mengingat dua negeri, ya, mengingat kemaslahatan di dua negeri, di negeri dunia dan negeri akhirat. Dengan Al-Quran dia bisa mengetahui dan berupaya untuk meraih kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat dengan Al-Quran. Dan juga dengannya yanalun, mereka akan meraih kebahagiaan di dua negeri tersebut dengan amal saleh, dengan amal. Dengan Al-Quran mereka akan beramal untuk meraih kebahagiaan di dua negeri. Qala liman syaa minkum ayyastaqim ba'dama tabayyana ar-rusdu minal ghayyi wal huda minad dalal. Ini bagi siapa yang ingin istiqamah setelah jelas petunjuk, atau jelas kebenaran dari kesesatan dan jelas petunjuk dari kesesatan. Ya. Jika telah jelas naam petunjuk, hidayah dari kesesatan sudah jelas semuanya. Siapa yang ingin mengambilnya, mengikuti, maka dia akan selamat. Siapa yang ingin istiqamah, maka dia akan selamat. Kata Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi orang yang istiqamah dan selamat nanti, ya, dia hendaknya mengambil Al-Quran tadi, bimbingan Allah. Yang tidak mau, ya jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi hendaknya dia mencerca dan menyalahkan dirinya sendiri. Qala wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Ai masyiatuhu fa masyiatuhu nafidah la yumkinu an tu'arida aw tumani'ah. Maka masyiat Allah, kehendak Allah itu pasti terlaksana, tidak mungkin bertentangan, ya, tidak mungkin akan bertentangan, bertolak belakang, kontradiktif, tidak mungkin kehendak Allah jalla wa ala. Artinya ketika kehendak hamba itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan mewujudkannya, akan terwujud. Wa fi hadhihi al-ayati wa amsalha raddun ala firqatay al-qadariyah an-nufah wal-qadariyati al-mujbirah kama taqaddama mithluha wallahu a'la wallahu a'lam walhamdulillah. Dan pada ayat ini, yakni ayat yang terakhir ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, di sini ada bantahan kepada dua kelompok sesat dalam bab ini, bab sifatillah atau babul qadar, dalam babul qadar, bab takdir, yaitu qadariyah nufah, ya, sekte qadariyah yang menafikan ilmu Allah dan takdirnya, dan juga bantahan kepada qadariyah al-mujbirah, yaitu dari kaum mujbirah yang juga berlebihan di dalam menetapkan kehendak barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala, berlebihan dalam menetap kehendak dan takdir Allah. Ini juga sesat, ya. Mereka menyatakan semuanya itu takdir Allah, ketetapan Allah. Hamba tidak memiliki ketetapan, hamba tidak memiliki kehendak, pilihan dan usaha, tidak ada. Semuanya itu datang dari sisi Allah, terjadi karena kehendak Allah, perbuatan Allah jalla wa ala. Maka di sini pada ayat yang terakhir ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan hamba-hambanya, terkhusus mereka al-mu'minin, al-mustaqimin, yang ingin istiqamah, yang ingin berpegang dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai hidayah baginya. Ketika dia sudah berkehendak, berupaya untuk berpegang dengan Al-Quran, jangan lupa semua itu dengan kehendak Allah, hendaknya dia kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, berdoa kepadanya, jangan dia bersandar kepada kemampuan dan kehendak dia. Sehingga Allah katakan, wa ma tasyaun, apa yang kalian inginkan, kalian ingin istiqamah, kalian ingin, ya, selamat, ya, itu tergantung dengan kehendak Allah. Tergantung dengan kehendak Allah. Rabbul alamin. Ini akhir dari penjelasan atau tafsir surat At-Takwir. Dengan ini kita menyelesaikan tafsir dari surat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada surat yang berikutnya, yaitu surat Abasa, pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.